hati dan lakumu. Bingung aku bingung melihat gaya hidupmu. Sudah punya ini, sudah punya itu, sudah punya anu masih kurang. Sudah punya Rina, sudah punya Rita, sudah punya Rita, kok masih kurang. Cara-cara.